عنه حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إن لبني هذا لشأنا عظيما فبخن بخن لمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية قفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بسرى أدر اللهم قبره الكريم بألف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا من عبد ويا من سعيد من سعيد من سعيد خير المهدوب عليهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ولما بلغ لن سمانساني وستمكا صبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم tumeka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bihi kelan ngajak Kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune Kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah An-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Iku dijak tilik keluarga dari ibu napa? Dijak tilik keluarga dari ibu. Nggih pasen niku ibuke Abdul Muthalib, ngeten. Ibuke Abdul Muthalib. Suma adat mengkonuli bali sopa umuhu bali teng Mekah fawa fatha mongko nuhoni mongko nepai fawa fat mongko nepai ha ing umahu bil abwa ono ing kota abwa obisik bil hajuni utawa ing lereng al hajun niku kawasan makla nih. Apa al wafatu apa kematian ya jadi wafat niku fi'il al wafatu dados fa'il fawa fat ha al wafatu sini nggih alwafatu dados fa'il saking kata napa fawafat fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au fisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lerenge al hajun apa alwafatu apa kematian dados pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur pinten 4 tahun. Wa hamalat nan gawa hu ing nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing rawat nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing rawat Kanjeng Nabi Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia wong ireng kulit hitam allati kang zawaja ingkang ngawekno sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sa'usi peristiwa iki kabeh min Zaid ibn Harisata sangking Zaid bin Harisah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Harisah yeniku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa'ad kholat du'ala jaddi Maksudnya maca sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti ngene iku orang lain nggih Suwaiban apa Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sause Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus kapan kan Nabi di can dalam warisan songko abai di antara Zaid bin Harisah. Kila warisan sangi Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Sangking lama ini sampai diarani pernah diarani Zaid bin Muhammad. Nama? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani. Nama? Mengharamkan tabani tidak boleh ada anak angkat. Khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ramuni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Wa adkholat du ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut, otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkholat lan nglebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddihi ing atase bae Nabi rubane Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Maksudnya diatur robae lan diceritani nak ibu wis kapun dot fadom ma mongko mendekap ya ngumpulo maknane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Nah cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi wa a'la lan napa ninggekno napa nggih ngluhurno sapa Abdul Muthalib rukiyatan ing napa yang derajat sing dhuwur wae hasil ngrumat dengan kelas atas mestine wa ala rukiyatan ing boten rukiyatin wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawe innal ibni sak temene iku tetep kedhe anak ingsun hada ya ikilah anak ingsun la saknan dadi saknan iku dados isime inna sing muakhar napa dados isime inna sing muakhar kados inna fitari zaitan napa inna fitari zaitan ben tambah taukid inna fitari la zaitan napa inna libni hadza la saknan inna libni sak temen iku tetep kedhe anak ingsun hadza ya iki la saknan yektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung anakku sok ben iki dicrito besar yang dari dulu Abdul Muthalib nanyaluk Kanjeng Nabi mboten nate putu tapi napa anak ibni nggih. Fabakhin fabakhin mongko bejo banget. Fabakhin mongko bejo banget. Liman kedhi wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wawala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Jadi apa orang Arab namanya apa? Liman wakkorohu wawala. Ini Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tahu sambat fi sibahu ing dalam cili Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala atsan dan ora sambat ngelak. Kotu babar pisan. Apa nafsuhu? Tetes tasku, wau dereng gada fa'il ya. Walam tasku nafsuhul abiyah ya ade kan boten bentuk ngeten apa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al abiyah tu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus mesti abiyah ku menolak sesuatu yang buruk walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi ora tau ngeluh juan ing rasa ngeleh wala atsan nan orang rasa napa jenenge ngelak qattu babar pisan apa sing ra tau wadul nafsuhu jiwane Nabi al abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan, wong Abdul Muthalib ya mbak ada orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wakasi rommalan sering banget, akeh banget. Wakasi rommal macane langsung. Wakasi rommalan akeh banget. Tetes yang Arab nak muni kolilan ku sidik, nabo. Kolilan ku sidik, nak sidik banget. Kolilama, nabo. Kolilama. Kasiron ku akeh, nak akeh banget. kasih roma. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepen sithik banget qalilam ma. Nak kasiron ya napa? Kasih roma. Nah, tapi nak misale napa? Kasiron niku fa'il biasa napa masdar biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temen iki madhi nafi nggih ma hoda ora tahu sarapan sapa nabi. Faktada mongko napa sarapan sapa nabi bima izam sama klan banyu zamzam. Terus terserah nak sampean waca kasiro makake banget huda ya mate huda faktada bima in apa zamzam. Nak main manafi ke wasasiro nan sering mahuda ora sarapan sapa kanjeng nabi faktada mongko daharan sapa nabi bima izam sama klan banyu zamzam. Soalnya sementing kalau terang, no, jadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti lizia datil kasroh atau lizia datil gila. Tapi nak misalnya kasiron temuriki berdiri sendiri, mana nih wa kasiron dan seringing mahu daura tahu dahar sopo nabi. Ketika enggak ada yang didahar, fakta dah mongko dahar sopo nabi bima izam zama kelawan banyu zamzam. Fa asba'a mongko marek nopo zamzam hueng nabi wa arwa lan maringi nopo seger opo zamzam hueng kanjeng nabi. Jadi royan ini maknanya seger. Jadi wa arwa lan maringi seger opo ma'u zamzam hueng nabi. Montitik. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan nabi dan cukup menyegarkan nabi. Walamma unikhot lan sumangsane wis manggon bifana ijati wis wayahe rusake bae nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian niki bahasa balago ketika mbahnya nabi mendekati kerusakan maksudnya mendekati kematian kafala mongko nanggung hu ing kanjeng nabi sapa amuhu pamane kanjeng nabi rupane Abu Thalib bin sapa Abu Thalib yaiku syaqiqu abihi yaiku dulur kandunge bapake kanjeng nabi rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngrumat kanjeng nabi setelah bae wafat napa setelah bae wafat itu jenenge napa walamma unikhot bifana ijatihi Abdul Muttalibi matoyal maniyah. Maniyahu kematian. Kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah. Faqoma mongko jumeneng sapa Abdul Muttalib bi kafalatihi klan ngrumat kanjeng Nabi. Bi azmin klan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Berarti ana fi hamiyati fulan. Maknanya ana fi hisni fulan. Saya dalam tanggungan fulan itu. Faqoma mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bi kafalat napa Abi Thalib. Faqoma mongko jumeneng sapa Abu Thalib bi kafalat iklan ngrumat kanjeng Nabi wa azmin bi azmin klan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wahimatin dan cita-cita wahamiyatin dan apa penjagaan wakot damahu ala nafsi wal bani nawarobah wakot damah lan disikno sopwa Abu Thalib buing nabi didisikno ala nafsi ngatasi awak dini Abu Thalib. Jadi coro jawane paribasan itu juga sak piring niku boten tidar Abdul tidar Abu Thalib diaturno kanjeng wal banina bahkan ngalano putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi kanjeng Nabi. Wa robbahu lan ngrumat robba yurobbi tarbiatan wa robba yurobbi tarbiatan wa robba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing kanjeng Nabi. Pun titik.